Semata-mata kita mengharapkan ridho Allah dan ajr minallah. Dan berusaha untuk senantiasa mencocoki sesuai dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pada majlis sekarang ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-38. Bab yang menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60. Yang menerangkan tentang adanya orang-orang yang mengaku dirinya beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ternyata dalam hatinya masih menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, yakni hukum yang misi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga masih pada dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah yang menjelaskan tentang ayat ini, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Yang lafadznya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Hadis yang menerangkan tentang belumlah seorang meraih kesempurnaan iman sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah yang dikutip oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid tentang makna hadis tersebut, yang artinya kurang lebih dari perkataannya Ibnu Rajab yang telah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya, yang artinya bahwasannya seseorang belumlah menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya sampai kecintaan dia mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau menjelaskan, maka yang wajib bagi setiap mukmin, kata beliau, fal wajib ala kulli mukminin ayyuhibba ma ahabbahullah mahabbatan tujibu lahul al-ityana bima awjaba alaihi minhu. Maka yang wajib bagi setiap orang yang beriman yaitu mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang mengharuskan dirinya mengamalkan apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika cintanya bertambah, kata beliau, akan mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya mustahab atau mandub. Ini keutamaan. Begitu juga, kata beliau, wajib bagi setiap orang yang beriman membenci apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebencian, bencinya maksudnya, bentuk bencinya adalah benci yang mengharuskan, yang menjadikan dia menahan dari apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Benci yang sebenarnya. Ini. Apabila tambah kebenciannya, kata beliau, sehingga meninggalkan juga apa yang dimakruhkan. Ini keutamaan. Bukan hanya diharamkan, yang dimakruhkan pun ditinggalkan. Bahkan yang lebih dari itu lagi, meninggalkan yang mubah apabila bisa menyibukkan dari yang wajib dan yang mustahab. Ini tingkatan yang lebih lagi. Lalu beliau juga menyebutkan yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Barang siapa yang mencintai Allah, kita artikan karena sudah dibaca pada pertanyaan sebelumnya. Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan cinta yang jujur dari hatinya, maka mengharuskan baginya mencintai dengan hatinya apa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan membenci apa saja yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan meridhoi apa saja yang diridhoi Allah dan Rasulnya, dan memurka atau marah apa yang Allah dan Rasulnya juga marah. Ini kesempurnaan iman seseorang. Wa ya'mal, kata beliau, bijawarihi bimuqtada hadal hubbi wal buh, kata beliau, dan juga mengamalkan dengan anggota badannya sebagai konsekuensi dari cinta dan pentingnya itu. Ada realisasi dari benci dan dari cinta dan bencinya karena Allah. Bukan sekedar ucapan. Kalau ucapan banyak, orang mengucapkan cinta kepada Allah. Bahkan Allah menurunkan surah yang dikatakan surah imtihan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mengaku mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Katakanlah kepada mereka, orang yang mengaku mencintai Allah, apabila kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pengakuan itu perlu ada bukti. Ini ya ikhwan. Kalau pengakuan hanya di lisan, semua orang bisa ngaku. Tapi perlu bukti. Orang ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Mungkin seluruh kaum muslimin, kecuali sedikit mungkin, semuanya ngaku, saya berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Ya enggak? Baik yang terang-terangan melakukan bid'ah, bahkan mungkin yang berbuat kesyirikan, mengaku, saya berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Tapi bukti yang penting. Bukti. Ini yang penting ya ikhwan. Naam. Fa in, sampai mana terakhir? Masih ingat? Wa in amila, mungkin ya. Iya. Fa in amila bi jawarihi syai'an yuhalifu dhalik. Wa in atau wa an irtakaba ba'da ma yakrahuhu Allahu wa rasuluhu wa taraka ma yuhibbu Allahu wa rasuluhu ma'a wujubihi ini wa qudratihi alaih dalla dhalik ala naqsi mahabbatihi alwajib. Fa'alaihi ayyatuba min dhalik. Wa yarji'u ila takmilil mahabbatil wajibati allati hiya ruknul ibadah idha kamulat. Ini sekarang kata beliau, dan jika dia mengamalkan dengan anggota badannya sesuatu yang menyelisih dari prinsip tadi, cinta dan pentingnya tadi, yaitu menyelisih, dia mengamalkan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, yaitu mengamalkan sebagian apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sedangkan itu hukumnya wajib, dan dia mampu. Ini dia mampu, kecuali kalau enggak mampu. Yang dilarang apa bisa enggak mampu kalau dipaksa umpamanya. Nah ini. Nah ini. Dia mampu mengamalkan dan itu hukumnya wajib. Dia selisih. Maka hal itu menunjukkan kata beliau kurangnya kecintaannya yang itu hukumnya wajib. Berarti kurang cintanya. Kurang cintanya, kurang imannya. Maka wajib baginya untuk bertobat dari hal itu. Dan kembali untuk menyempurnakan kecintaan yang wajib tadi. Yaitu mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang mengharuskan mengamalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya yang mengharuskan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau menyelisih itu berarti kurang kecintaannya. Berarti kurang imannya. Kalau kurang imannya berarti belum meraih kesempurnaan iman. Maka kata beliau, kalau mengamalkan yang misi itu, maka wajib bertobat dan kembali untuk menyempurnakan kecintaan itu, yang itu menjadi rukun ibadah apabila sempurna. Rukun ibadah, ya ikhwan, ada yang rukun ibadah untuk seluruh macam ibadah, ada rukun ibadah yang khusus ibadah tertentu. Seperti rukun ibadah sholat tidak sama dengan rukun puasa. Ya enggak? Ya enggak? Nah. Tidak sama dengan rukun ibadah haji umpamanya. Masing-masing ada rukunnya sendiri. Ini biasanya berkaitan dengan amalan zahir. Ada rukun ibadah itu untuk seluruh ibadah. Ini adalah rukun qalb. Rukun yang ada di hati. Ada rukun ibadah yang sifatnya al-qalb, di hati. Ini untuk seluruh ibadah. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada berapa? Tiga. Ahsan tabarakallah. Yang pertama, khauf. Yang kedua, roja. Yang ketiga, mahabbah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Enam. Ini rukun untuk seluruh ibadah, yaitu mahabbah pertama. Dan seorang yang beribadah hendaknya didasari dengan mahabbah agar ikhlas, enggak ada keterpaksaan. Ada enggak orang sholat terpaksa? Ada enggak? Ada enggak? Berarti enggak mencintai. Kalau mencintai, sudah sholat, ingin sholat lagi. Ya enggak? Contohkan saja. Allah, antum umpamanya sangat cinta bakso umpamanya. Baru makan, nanti sudah mikir akan beli lagi. Ya enggak? Hah? Iya enggak? Kapan datang lagi ya? Ting ting ting ting gitu kan. Umpamanya. Karena cinta. Nah, ini. Pertama, mahabbah. Apabila seorang orang beribadah tidak ada dengan cinta, semakin dia sempurna cintanya, semakin sempurna keikhlasannya. Dia tidak mengharapkan yang lain kecuali ajr minallah. Yang kedua, ar-roja, berharap rahmatnya Allah, berharap ajr minallah. Kalau orang beribadah mengharapkan ajr, seperti apa kira-kira? Dia akan menjaga ibadahnya, berharap diterima ibadahnya. Ya enggak? Sholat, dia mengharapkan ajr dari Allah. Dia berusaha diterima sholatnya. Dan yang terakhir, khauf, rasa takut. Takut enggak diterima. Apabila seorang ibadah tiga rukun ini ada badannya, dia akan menjaga. Kenapa? Dia cinta kepada Allah, karena mengharapkan ajr minallah dan takut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan sekarang. Yang bekerja di di kantor atau di yang lainnya. Pertama, dia mencintai jenis kerjaannya. Umpamanya, jenis kerjaan dia cintai. Dia di bagian IT dan dia senang komputer sudah, program senang sudah. Yang kedua, mengharapkan gaji. Ya. Dan yang ketiga, takut dipecat. Lebih zaman sekarang ini banyak pemecatan umpamanya. Kira-kira pekerjaannya siapa kerja berarti? Tekun enggak dia? Jaga enggak? Jaga betul, disiplin, masuknya disiplin, pekerjaannya berusaha paling bagus. Ya enggak? Iya. Tapi ada orang bekerja, dia enggak suka sudah pekerjaannya. Enggak sesuai dengan kesenangannya lah. Enggak butuh gaji, dia juga kaya. Enggak takut dipecat, kira-kira disiplin enggak ya? Enggak butuh, enggak mengharapkan gaji, enggak takut dipecat, disiplin enggak? Enggak senang lagi sama kerjaannya. Nah, ini sebagai untuk memudahkan. Lah kalau ada orang beribadah pada Allah, enggak ada cinta umpamanya. Enggak mengharapkan ajr dan enggak takut enggak diterima. Ya, asal saja. Nah, ini. Maka sebagian salah mengatakan man abadallah bimahabbati wahdah wa huwa sindik, atau man abadallah birojai wahdah wa huwa murji, wa man abadallah bihaf wahdah wa huwa haruri, wa man abadallah bimahabri wahdah wa huwa sindik au kama qala. Barang siapa yang beribadah pada Allah hanya karena takut saja, ini haruri, khawarij. Karena dosanya takut, akhirnya pelaku dosa pun kafir. Karena takut, ibadahnya semangat. Khawarij zaman dulu, masih zaman kurun mufadalah, rajin ibadahnya. Khawarij jarang sekarang ini mungkin yang tidak tahu. Naam, naam. Aini. Haruri, kata sebagian salaf. Kan saking takutnya tapi enggak disertai dengan yang lain. Orang yang beribadah karena berharap saja rahmatnya Allah, berharap dapat ampunan Allah, jadi murji. Memudah-mudahan kemaksiatan. Barang siapa yang beribadah karena mahabbah saja, dia sufi. Sebagian mereka orang sufi perkataannya, saya beribadah hanya karena cinta, tidak ingin masuk surga, tidak takut neraka katanya. Bahkan perkataan mereka yang aneh-aneh, semuanya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalam Al-Quran, beribadah disertai dengan cinta karena Allah dan mengharapkan ajr. Maka dalam Al-Quran sebutkan tentang sorga, kenikmatan sorga, kesenangan sorga, agar orang yang beribadah mengharapkan jannah. Dan juga jelaskan tentang masalah nar, siksaan nar, pedihnya siksaan Allah, agar orang yang beribadah takut dari azab Allah. Kita lanjutkan. Ini rukun ibadah ya ikhwan. Tiga ini. Ini seluruh ibadah. Ya, seluruh ibadah apa saja. Maka hendaknya dipenuhi rukun ini. Namanya rukun ya ikhwan. Apabila tidak ada, maka tidak ada ibadah itu. Tidak sah ibadahnya. Maka ini penting. Lalu kita lanjutkan. Wa jami'ul ma'asi tansha'u min taqdimi hawan nafsi ala mahabbatillahi wa rasulihi. Ini kata beliau. Semua maksiat itu tumbuh atau muncul disebabkan karena mendahulukan mengikuti hawa nafsu daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Semua maksiat itu munculnya itu karena apa? Mengikuti hawa nafsu daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Baik maksiat yang besar maupun maksiat yang di bawahnya. Baik maksiat yang menjadikan seorang itu kafir maupun maksiat yang belum mengeluarkan seorang muslim dari agamanya, itu kata beliau itu muncul karena mengikuti hawa nafsu. Waqad wasafallahu al-musyrikina bittiba'il hawa fi mawadi'am min kitabih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang musyrik disebabkan karena mengikuti hawa nafsunya. Banyak di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat dalam kitabnya, dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat Allah mensifati orang musyrik disebabkan karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Di antaranya dalam surah Al-Qasas ayat ke-50. Faqala ta'ala wa fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ. Dan jika mereka, orang-orang musyrik, tidak memenuhi dakwahmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, jika mereka tidak mau memenuhi, mengikuti dakwahmu ya Rasul sallam, ketahuilah karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Nah ini. Bukan karena yang dibawa oleh beliau enggak benar, enggak. Karena mengikuti hawa nafsunya. Maka siapa yang lebih sesat, kata beliau? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman ittaba'a wa huwa bi ghairi huda minallah." Maka siapalah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih sesat daripada mereka yang mengikuti hawa nafsu. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan asal kemaksiatan adalah karena menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Yang kata lain, asal kemaksiatanlah kesyirikan. Nah ini. Ini ya. Karena mengikuti atau menjadikan hawanya sebagai ilahnya. Lalu kita lanjutkan. Wa kadzalikal bid'ah. Afan ya, agak sedikit panjang ya. Karena kurang tinggal sekali lagi kelihatannya nih. Sebelum Ramadan. Tinggal sekali pertemuan untuk kitab ini. Karena sudah menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sebelum Ramadan. Tentang penjelasan hadis ini. Wa kadzalikal bid'ah innama tansya'u min taqdimil hawa ala syar'i. Walihada sumia ahluha ahlal ahwa. Begitu juga bid'ah-bid'ah itu muncul ya ikhwan, munculnya bid'ah. Dan bid'ah telah diperingatkan Rasul sebelum munculnya bid'ah. Sebelum munculnya bid'ah, Rasul sudah memperingatkan. Kapan? dalam mukadimah Rasul sering mengucapkan wa sarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Itu sudah diingatkan sebelum terjadi bid'ah, sudah diingatkan. Bahkan Rasul mengingatkan juga, bukan dalam khutbah, may ya'is minkum fasayara ihtilafan katsira. Banyak hadis Rasul. Begitu juga bid'ah, kata beliau, sesungguhnya saja muncul, apa sebabnya? Mendahulukan hawa daripada syariat. Maka ketika orang disampaikan dalil, lalu akan tetapi menurut saya kok yang bagus ini? Hah, ini tanda-tanda bid'ah ini sudah. Tanda-tanda orang akan jatuh ini. Kalau disampaikan dalil, disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis dengan pemahaman salaful ummah, tapi kok yang lebih menenangkan hatiku? Nah, ini sudah bintik-bintik ini akan muncul. Munculnya bid'ah yang pertama, khawarij, itu karena sudah meninggalkan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka mengaku berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi meninggalkan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu, mengikuti hawa. Ini munculnya bid'ah karena mendahulukan hawa. Oleh karena ini, kata beliau, dinamakan ahlul bid'ah dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu atau pengekor hawa nafsu. Malah ahlul bid'ah mau kita sampaikan dalil, nggak peduli sudah ini hawa nafsu. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, talabul haq yakfi bidalil wahidin, wa sahibul hawa la yakfi walau bi alfi dalilin aw kama qala. Orang yang mencari al-haq cukup satu dalil. Ya. Kalau orang mencari al-haq, sampaikan ini dalilnya ini, penjelasannya begini, dari para salaf begini, penjelasannya para ulama begini. Oh iya. Satu dalil, cukup. Sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, tidak akan cukup walaupun 1000 dalil. Karena apa? Yang mereka inginkan bukan dalil. Cocok dengan hawa nafsunya. Walaupun tanpa dalil, cocok. Oh iya, bagus ini pendapat, ini bagus fatwa, ini bagus. Ini ulama memang tahu kondisi. Macam-macam. Intinya apa? Sesuai. Bukan karena dalil. Intinya apa? Sesuai dengan yang diinginkan. Maka kalau umpamanya minta fatwa pada ulama, dijawab dengan dalil ini. Ini kurang ini. Ayo tanya lagi. Cari ulama lang lagi. Tanya. Jawabannya sama dengan ini. Waduh. Payah ini. Wah, payah sudah. Kedua sudah payah. Nah, tanya lagi. Ketemu yang diinginkan. Wah, ini baru ini ulama yang tahu kondisi katanya. Allahul musta'an. Kondisi penanya mungkin maksudnya. Allahul musta'an. Sahibul hawa. Walaupun 1000 dalil, la yakfi. Ini. Wa kadzalika al-ma'asi. Ini penting bagi kita ahlus sunnah was salafi. Penting ini prinsip. Fa inna ma taqamu min taqdimil hawa ala mahabbatillah wa mahabbati ma yuhibbuhullah. Begitu juga ma'asid, ma'asi, maksiat. Apa itu maksiat? Jangan-jangan bingung. Apa itu maksiat? Apa itu maksiat? Apa maksiat? Kok diam semua? Maksiat itu lawan dari taat. Apa itu taat? Taat itu mengamalkan perintah, meninggalkan larangan. Ini taat. Berarti maksiat itu apa? Mengamalkan larangan, meninggalkan perintah, itu maksiat sudah. Meninggalkan perintah, mengamalkan larangan, itu maksiat dengan berbagai macam tingkatannya. Itu muncul karena apa? Kata beliau, terjadi juga karena mendahulukan hawa nafsu daripada mencintai Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Itu saja. Ini. Cuma biasanya kalau maksiat dikatakan ahlul ma'asi. Kalau ahlul bid'ah dikatakan ahlul hawa. Kenapa? Ini sudah kita sering sebutkan. Siapa yang masih ingat? Kalau ahlul bid'ah dikatakan ahlul hawa. Kalau ahlul maksiat dikatakan ahlul ma'asi. Biasanya, walaupun sama-sama ikuti hawa nafsu, sama-sama mendahulukan hawa nafsu. Biasanya, kalau ahlul bid'ah sampai tingkatan menganggap benar yang diamalkan, yang menyelisih syariat itu. Dia menganggap benar ketika mengikuti hawa nafsu, mendahulukan hawa nafsu, dia menganggap benar. Ini katakan ahlul hawa. Orang yang kini-kini, menganggap benar enggak itu? Benar enggak? Dilarang marah itu. Itu bid'ah itu. Masa kita selawatan? Gitu. Nah, ini enggak benar. Berbeda dengan alul maksiat. Itu maksiat. Dia malu. Itu dosa loh. Dia malu. Dia tahu dia dosa. Ini bedanya. Ya, bedanya. Ini. Walaupun di sana ada kriteria masing-masing, ada takrif masing-masing, tapi belum bukan waktunya di anu, bukan tempatnya di sini. Tapi itu. Maka dan katakan ahlul ma'asi. Kalau kemaksiatan sampai tingkatan jadi bid'ah, ini ahlul hawa. Adakah maksiat jadi ahlul bid'ah? Ada. Jadi ahlul hawa. Asalnya maksiat, tapi bisa jadi bid'ah. Dianggap benar maksiatan itu. Aini. Alul hawa. Ini ya ikhwan. Bahayanya. Mengikuti hawa. Maka belum dikatakan seorang itu meraih kesempurnaan iman. Sampai hawa nafsu mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih satu poin insyaAllah. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang masih diberi kesempatan. Berkaitan dengan hubbul ashas, mencintai orang pribadi-pribadi ini. Kalau tadi amalan juga nanti berkaitan dengan mencintai seseorang, apakah karena iman atau karena yang lain. Ain. Karena seorang mencintai orang lain macam-macam pentingannya. Ada karena satu tujuan. Dia mencintai. Ketika sudah beda tujuan, saling membenci. Ketika satu tujuan, satu kepentingan, saling mencintai, saling memuji. Ternyata beda pentingan, saling membenci. Ada orang mencintai karena dunia. Orang mencintai karena macam-macam. Nah, bagaimana orang yang meraih kesempurnaan iman dalam mencintai seseorang? Akan jelaskan nanti. Mudah-mudahan pada pertemuan yang terakhir masih ada kesempatan. Ini berkaitan dengan ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya ikhwan. Afwan mungkin agak sedikit panjang karena mengingat waktunya tinggal sedikit menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita selesai untuk menjelaskan hadis ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.